Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kita semua diizinkan untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah kita akan lanjutkan kembali ad-darsu tsalitsa asyar, pelajaran ke-13, dan insyaallah kita akan membaca latihan-latihan yang tersisa di pelajaran ini. Dan alhamdulillah seperti biasa al-ikhwah fi studio sudah menunggu dan siap untuk belajar bersama kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada halukum ya ikhwah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Fika barakallahu. Alhamdulillah kita sudah mulai ad-darsu tsalitsa asyar di pertemuan yang lalu. Dan sudah kita jelaskan pelajaran ke-13 ini terkait dengan review ulang seluruh perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi secara bertahap dari sejak awal-awal jilid ke-2 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini, penulis secara bertahap memaparkan satu persatu perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari. Yang mana pada awalnya tentang al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Kemudian setelah selesai daripada al-fi'lul madhi, penulis melanjutkan ke al-fi'lul mudhari. Dan sama seperti al-fi'lul madhi, beliau juga paparkan secara bertahap satu persatu daripada al-fi'lul mudhari yang diisnadkan ke tiga dhamir, satu persatu dipaparkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan khususnya di ad-darsu tsalitsa asyar, di pelajaran 13 ini, penulis mereview ulang seluruh tasrif al-fi'lul mudhari yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ini luar biasa, cukup bagus sekali. Ini metode yang insyaAllah lebih meneguhkan ingatan kita tentang apa yang telah kita pelajari sehingga terulang kembali. Dan bentuk pengulangannya adalah dengan menyebutkan seluruhnya, apa yang sudah kita dapatkan. Ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, sudah kita tulis dan insya Allah sudah kita kerjakan beberapa latihannya. Di pelajaran lalu kita sudah jelaskan bahwa al-fi'lul mudhari' yang dipaparkan di sini diisnadkan ke tiga jenis dhamir. Tiga jenis dhamir. Yang pertama, dhamir yang disebut al-ghaib, kata ganti orang ketiga, disebut al-ghaib karena tidak ada, tidak hadir pada saat pembicaraan. Dia orang ketiga yang dibicarakan. Maka disebut dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Kemudian ada juga dhamir al-mukhatab. Dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua yang diajak bicara, yang ditujukan kepadanya pembicaraan. Kemudian kata ganti yang ketiga, al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim. Kemudian setiap masing-masing dari tiga jenis dhamir yang barusan kita bicarakan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama menjadi al-mudzakkar dan al-muannats. Kemudian dari al-muzakkar dan al-muannats dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mufrad dan ada yang jama'. Dan ini sudah kita tulis, sudah kita baca dan sudah kita latih al-fi'lul mudhari' yang diisnadkan ketiga dhamir ini. Dan insyaAllah tidak mengapa kita murojaah sedikit sebentar pada malam ini Setelah itu kita masuk ke latihan berikutnya, yakni at-tamrin ats-tsani, latihan kedua, atau at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga insyaallah. Kita minta ikhwan studio untuk membaca ad-dars ats-tsalits asyar dari awal. Langsung sebutkan contohnya saja. Nah, tidak usah disebut keterangan, penjelasannya al-ghaib, al-muhat, al-mut, tidak usah disebut, langsung saja. Berarti nanti antum langsung baca ya Rabi Hamidun yadhhabu. Fahimta ya Rabi? Rabi? Iqra. Hamidun yadhhabu. Nah, dhamir di sini, sebentar, dhamir di sini. Dhamir al-ghaib, ala sekedalik. Bala Ustaz. Al-mudhakkar al-mufrad. Sahih? Bala Ustaz. Nah, Hamidun yadhhabu. Dhamirnya apa di sini, ikhwan? Huwa. Huwa. Huwa yadhhabu. Wasil ya akhi. Hamidun wa Aliun wa Hashimun yadhhabuna. Naam. Tadi yadhhabu, sekarang? Yadhhabuna. Naam. Di sini dhamirnya? Hum, Ustaz. Hum, naam. Al-ghaib, al-mudhakkar, al-jama'. Naam. Wasil. Al-mu'annath, sekarang. Aminatu tadhhabu. Naam. Dhamirnya apa di sini, Rabi'? Hiya, Ustaz. Naam. Teruskan. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Naam. Dhamirnya hunna, Ustaz. Naam, yadhhabna hunna. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Sekarang al-mukhatab, iqra ya Miko, jad Miko, tafadhal. Naam, Ustaz. Bismillah. Anta tadhhabu. Antum tadhhabuna. Anti tadhhabina. Antunna tadhhabna. Ulang sekali lagi Jad Miko. Anta tadhhabu. Antum tadhhabuna. Anti tadhhabina. Antunna tadhhabna. Naam, syukran ya akhi. Afwan. Al-mutakallim, tafadhal ya Maulana. Ana adhhabu. Nahnu nadhhabu. Naam. Ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Kalau kita perhatikan dari semua tasrif yang barusan kita baca, masih ada beberapa yang ditinggalkan penulis, yakni tidak disebutkan. Nanti di akhir-akhir di jilid kedua ini baru akan disebutkan. Ini dhamir huma, yakni dhamir al-ghaib al-musanna, baik muzakkar dan muannats huma, atau al-mukhatab al-musanna. Antuma. Itu nanti huma dan antuma ini akan dibahas di akhir jilid kedua insyaAllah. Di akhir-akhir jilid dua. Nah, ini hal yang unik yang beliau jadikan sebagai metode beliau menulis buku kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini. Dulu ketika kita belajar jilid satu, Al-Mujallad Al-Awwal, pembahasan tentang Al-Musanna diakhirkan. Al-Musanna diakhirkan. Di atas pelajaran 15 ke atas. Nah. Dan sini sepertinya begitu nanti. Tasrif yang musanna nanti akan dibahas di akhir-akhir buku, insyaAllah. Baik. Kita latihan sebentar. Kita akan gunakan fi'il yang lain. Fahimtum kalami? Kita akan rubah ke fi'il yang lain dengan perubahan seperti yang barusan kita baca. Nah, dan ini sudah kita latih sebenarnya. Alas sekadalik, ikhwan. Sudah kita latih di pertemuan yang lalu. Sudah kita coba juga untuk dikerjakan oleh para pendengar dan pemirsa. Dan alhamdulillah insyaallah semuanya dapat mengerjakan, hanya saja malam ini kita murojaah sebentar, tidak jadi masalah. Fadhal ya anta ya Riyandi. Anta musta'id ya akhi? Kita rubah menjadi dengan fi'il lain. Naam. Fahimta al-matlub? Antum paham yang diminta di sini? Fahimta? Tamarin hadza. Kita rubah dhamirnya yang tadinya yadhhabu, kita rubah menjadi misalnya sekarang menjadi yadrusu. Fahimta ya akhi? Naam, fahimtu. Naam, tafadhal, iqra. حامد يدرس. نعم ما معنى يدرس؟ بلجر. نعم teruskan. حامد وعلي وهاشم يدرسون. نعم. آمنة تدرس. نعم. آمنة ومريم وزينب يدرسن. يدرسن. نعم. واصل ست؟ واصل. أنت تدرس. نعم. أنتم تدرسون. أنت tadrusina, antunna tadrusna, ana adrusu, nahnu nadrusu. Naam, syukran. Al-fi'l al-akhir, fi'l yang lain, Rabi'. Mada takhtar, apa yang antum pilih? La'iba yal'abu. Yal'abu, tafadhal. Anta tuhibu an tal'ab? Tafadhal. Hamidun yal'abu. Naam. Hamidun wa Aliun wa Hashimun yal'abuna. Naam. Aminatu tal'abu. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yal'abna. Naam. Anta tal'abu. Antum tal'abuna. Anti tal'abina. Naam. Antunna tal'abna. Ana al'abu, nahnu nal'abu. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Wa iyyak. Wasil ya akhi, yatmiko. Ayya filin turid. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Anda tuhibu an taqra'a? Masyaallah. Naam, Ustaz. Hamidun yaqra'u. Hamidun wa Aliun wa Hashimun yaqra'una. Naam. Aminatu taqra'u. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yaqra'na. Anta taqra'u. Antum taqra'una. Anti taqra'ina. Antunna taqra'na. Ana aqra'u. Nahnu naqra'u. Naam, syukran ya akhi. Al-fi'l al-akhir ya akhi. Mada turid? Yabhasu. Yabhasu. Hamidun yabhasu. Hamidun wa Aliun wa Hashimun yabhasuna. Aminatu tabhasu. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhab yabhasna. Yabhasna. Naam. Anta tabhasu. Antum tabhasuna. Anti tabhasina. Antunna tadhhab tabhasna. Tabhasna. Naam. Ana abhasu, nahnu nabhasu. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani wal ats-tsalits ya ikhwan? Ats-tsani. Ats-tsani ya. Ats-tsani. Safha 92. Latihan kedua halaman 92. Nah, tafadhal. Para ikhwa wal akhwat di rumah dan dimanapun antum berada, pendengar dan pemirsa Roja, silakan melihat safha atsani wa tis'in, atsani wa tis'un, halaman 92. At-tamrin atsani. Yaqul huna, disebutkan di sini, akmil, mana akmil ya ikhwan? Sempurnakanlah. Akmilil jumal al-atiyata. Naam, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Bi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Naam. Naam, sahih. Bi wad'i, dengan meletakkan fi'lin mudhari'in. Fi'l mudhari' yang munasib, yang sesuai. Fil faragi. Apa makna fil farag? Di tempat yang kosong. Naam. Kalau tadi di at-tamrin al-awwal kita menggunakan fi'il zahaba yadhhabu saja. Sekarang di sini bebas. Silakan gunakan fi'il zahaba yadhhabu atau yang lainnya sesuai dengan kondisi yang disebutkan dalam contoh. Kita minta ikhwan studio 4 soal. Anta ya Rabi, anta al-awwal. Ajadmiku anta tsani. Al-thalith ya anta ya Mawlana. Wa al-rabi anta ya Riyandi. Fahimtum? Fahimna ya sir. Iqra. Tafadhal. Al-awwal. Al-awwal. A nuqat. A atau A? A. A. Lalu kul A. Naam. Jangan panjangkan. Naam. A nuqat. Al-lugat al-arabiyyata ya sayyidi. Naam. Ata'riful lughatal arabiyyata ya sayyidi? Naam. Ata'riful lughatal arabiyyata ya sayyidi? Terjem ya. Apakah kamu mengetahui bahasa Arab, wahai tuanku. Sayyidi, ini panggilan untuk laki-laki yang lebih tua. Sayyidi. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya Mister. Entum? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Pak mungkin ya. Tuan. Ha? Pak itu tuan. Pak. Ya maksudnya begitu maksudnya. Nah. Fahimtum? Fahimna sir. Nah. Tafadhal ats-tsani. Ats-tsani. Nahnu nuqats quratal qadami kulla masa'in. Naam. Nahnu nal'abu quratal qadami kulla masa'in. Naam. Kami bermain sepak bola setiap sore. Mumtaz. Syukran ya. Afan. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Afi mahaji'il jami'ati nuqat ya ikhwanu. Afi mahaji'il jami'ati taskununa ya ikhwanu. Naam, taskununa, sahih. Apakah di asrama universitas kalian tinggal, wahai saudara-saudaraku? Naam, di asrama kampus, al-sekretarik. Saudara-saudara apa saudara-saudaraku? Saudara-saudara. Naam, syukran ya. Rabi' الرابع التجار اقترب من الميكروفون قرب الميكروفون يا أخي نعم سيد التجار نقاط دكاكينهم في الساعة التاسعة نعم التجار يفتحون دكاكينهم نعم في الساعة التاسعة نعم دكاكينهم نعم Para pedagang membuka toko-toko mereka pada jam 9. Naam, sahih. Dakakin, jama' min dukkanun. Jam'uhu dakakin. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair ya ikhwan. Wajazakumullah. Naftah al-majal. Tafadhal ya Allah. Naam. Barakallahu fikum pada para ikhwan yang berada di studio dan melanjutkan latihan-latihan tersebut. Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa, rojo dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda menyimak siaran kami di malam hari ini. Untuk melanjutkan dari latihan-latihan yang ada pada latihan kedua ini. Tafadhal 0218236543. Kita coba angkat penelpon kita yang pertama. Halo. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berlatih latihan 2 yang berada pada halaman ke-92 dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Abu Alfi di Bernama, Ustaz. Abu Alfi, mohon maaf agak dikecilkan volume radio maupun televisinya. Iya, Naam, Ustaz. Naam. Abu Alfi, sudah ada bukunya di rumah? Ada, Ustaz. Enam. Abu Alfi dari mana tadi, akhir? Dari Lampung. Ya? Dari Kebayoran Lama, Ustaz. Lampungnya di mana, Abu Alfi? Dari Kebayoran Lama, Ustaz. Ah, Kebayoran Lama, mohon maaf. Kebayoran Lama. Agak terdengar kecil tadi suaranya, mohon maaf. Ya. Kebayoran Lama, Jakarta. Masya Allah. Baik, Abu Alfi. Abu Alfi, antum masih belum mengecilkan TV agak atau radionya? Masih ada suara gemah. Radio atau TV-nya. Ya, kecil, Ustaz, nih. Hah? Kecil di handphone kecil. Sudah kecil ya? Oh ya, baik. Tafadhal Abu Alfi. Ma'akal kitab ya, Ghi? Naam. Tafadhal. Al-Qur'an rakam al-khamis alan. Al-khamis. Yaktubul mudarrisa, yaktubul mudarrisa, darsa. Mudarrisa? Ad-darsa, begitu? Semuanya, dua-duanya dengan fathah, al-mudarrisa, ad-darsa. Begitu Abu Alfi? Oh. Yaktubul mudarrisi darsa. Mudarrisi, mengapa mudarrisi? Kenapa anda rubah sekarang jadi mudarrisi? Anak, yaktubul mudarrisu darsa ala. Kenapa sekarang mudarrisu? Apapun antum jawabannya, apa pasti akan ditanya. Mengapa mudarrisu, mengapa mudarrisi, mengapa mudarrisa? Mudarrisu. Mudarrisu, kenapa mudarrisu? Sudah kita pelajari ini, sekali lagi ikhwan. Di awal-awal kita sudah belajar tentang al-jumlatul fi'liyah, Abu Alfi. Abu Alfi, baru antum baru ikut sekarang sepertinya. Antum baru ikut sekarang? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Naam. Fa'il. Fa'il harus bagaimana? Dhamma, Ustaz. Harus dhamma, marfu', ala sekadalik. Naam, Ustaz. Bala, takul la takul naam, ala sekadalik. Bala. Bala, Ustaz. Naam. Maratan tsaniyah, baca sekali lagi. Naktubu mudarrisu darsa ala saburati. Naam, al-mudarrisu marfu' fa'il, ad-darsa mansub. Ada sekedalik ya Aba Alfi wala Aba Alif? Aba Alfi? Bala. Naam, tarjim. Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Naam, wasil, teruskan. As-sadis. As-sadis. Akhwatu Hamzata yaskununa bil jami'ati sahih yaskununa akhwat bukan ikhwah. Bukan ikhwah, tapi akhwat. Mana akhwat ya Bu Alfi? Oh, anak perempuan ya. Naam, saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara perempuan. Mbak jama'. Naam, Ustaz. Berarti apa dhamirnya di sini? Hunna. Hunna. Bagaimana mudhari'nya? Yaskununna. Yas? Yaskunna. Yaskunna, sahih. Yaskunna. Ulang sekali lagi. Akhwatu Hamzata yaskunna bil jami'ati. Naam. Tarjim ya akhi. Saudara-saudara perempuan Hamzah tinggal di kampus kan? Naam, tinggal di kampus. Yaskununa. Kira-kira bagaimana? Akhi dari segi makna tinggal di kampus. Sahih atau khata dari segi makna? Yes. Ini ada orang tinggal di kampus? Dari segi makna sahih ya Abu Alfi? Oh, Ustaz. Hah? Sahih. Bisa juga begitu, bisa mungkin mereka ada tugas maka tinggal di kampus. Tapi fi'il yang lebih dekat dengan kalimat ini bagaimana? Fi'il yang munasib. Diminta di sini yang munasib. Apa yang lebih cocok dikaitkan dengan universitas? Kalau mahaji'il jami'ah baru antum bilang yaskunna, mungkin lebih tepat begitu. Tapi kalau al-jami'ah saja, apa fi'il mudhari' yang lebih tepat di sini, Abu Alfi? Yaskunu bil jami'ah. Anta ma fahimta kalami, labas. Satu lagi, tafadhal, as-sabi'. Naam. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabahi. Naam, kulla sabahi, sahih. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabahi. Tarjim. Saya membaca Al-Quran setiap pagi. Masya Allah. Jazakallah khair ya Abu Alfi. Syukuran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Abu Alfi yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita masih pada latihan kedua ini, melanjutkan. Dan telah dijawab hingga nomor 7 saat tadi. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, sebentar tadi kita ingin mengomentari sebentar nomor nomor 6. Sadis. Nah, fahimtum kalami ya, ikhwan? Jadi Abu Alfi jazakallahu khairan, beliau menjawab dengan yaskununa. Dari segi bentuk fi'ilnya betul, sahih. Hunna yaskunna. Ada sekali tarik? Tinggal permasalahannya tadi anak katakan maknanya apakah tepat? Kurang tepat. Apa yang lebih tepat terkait dengan jami'ah ini? Tadrusna yumkin. Yadrusu. Sedalik. Hunna yadrusna. Mereka belajar. Bisa sedalik? Barakallahu fikum ya ikhwan. Nuwasil. Tafadhal ya. Jadi artinya pemilihan kata kerjanya juga harus tepat. Nah, dari segi makna harus tepat juga di situ. Walaupun betul yaskunna. Tapi kaitannya dengan tinggal di universitas sepertinya kurang tepat. Kalau tinggal di mahaji ul jami'ah mungkin tepat. Tapi sini ada mahajinya tidak? Tidak. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Untuk nomor 8. Silakan untuk Anda yang ingin menjawabnya, kita persilahkan di 0218236543. Kita angkat kembali untuk penelpon kedua di malam hari ini. 6. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami atau Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kita membaca dari latihan kedua pada pelajaran ke-13 ini yang berada pada halaman ke-93. Melanjutkan latihan yang telah disampaikan atau dibaca tadi hingga nomor 8, silakan untuk Anda. 6. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita tunggu-tunggu, Umm Abdillah. Umm Abdillah, sorry, masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi. Kaifa haluki ya, Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anti kaifa haluki ya, Ummah? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, ayyakillah. Tafadhali ya, Umm Abdillah. Rakam Asamin. Asamin, nah. Asamin ila al-akhir. Sampai akhir. Fi ayi mahatotin tadrusu ya sayyidi. Sekali lagi ya, Umm Abdillah. Fi ayi mahatotin tadrusu ya tanzilu ya sayyidi. Naam. Tanzilu atau? Tanzilu. Tanzilu, naam. Fi ayi mahatotin tanzilu ya akhi, naam. Terjemah ya, Umm Abdillah. Di stasiun mana kamu turun, wahai saudaraku? Naam, bagaimana tadi Umm Abdillah terjemahannya? Di stasiun mana kamu turun, wahai saudaraku? Naam. Fi'il mudhari yang sesuai apa tadi, Umm? Tanzilu, ada sekretarik? Tanzilu. Nah. Turun, naam. Wasili. Atas ya? Naam. Di ukti yate ukti ta'rifu talasa lughatin. Talasa lughatin. Martan sania, Umm Abdillah. Ukti ta'rifu talasa lughatin. Naam, ta'rifu. Naam. Terjemih. Saudariku mengetahui tiga bahasa. Naam, sahih. Satu lagi. Al-ashir. Al-ashir. Min ayyi idaatin tasma'na al-akhbar ya fatayatu. Naam, tasma'na, sahih. Kenapa Ummu Abdillah memilih tasma'na? Apa kata kuncinya di sini sehingga kita pilih tasma'na? Fatayatu. Al-fatayat. Di sini domainnya apa Ummu Abdillah? Antunna. Sahih. Sekali lagi Ummu Abdillah. Min ayyi idaatin tasma'na akhbaro ya fatayatu. Naam. Terjemi. Dari radio mana kalian mendengar berita, wahai pemudi-pemudi? Wahai pemudi-pemudi, masya Allah. Syukran. Syukran ya Ummah. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umm Abdillah dari Solo yang telah menuntaskan latihan kedua pada pelajaran ke-13 ini. Kita kembali ke nomor pertama, Ustaz. Naam, na'id min al-awwal ya akhir. Baik. Kita ulangi kembali untuk para pendengar yang belum sempat masuk dan ingin menjawab, silakan dapat menghubungi kami di 0218236543. Di latihan kedua ini kita mulai dari nomor pertama kembali. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Abu Irfan Tambun. Abu Irfan Tambun. Ahlan. Abu Irfan, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk ya Abu Irfan? Alhamdulillah. Tafadhal ya Abu Irfan, min al-awwal. Al-awwal. Naam. Ata'rifun اللغه العربيه يا سيدي. نعم مره ثانيه يا بيرفان. اتعرف اللغه العربيه يا سيدي؟ نعم. apakah kamu mengenal bahasa Arab ya سيد؟ نعم mengenal atau mengetahui. نعم lebih afdal begitu terjemahannya. نحن الثاني. نحن اقرا الرقم يا بيرفان. Kapan? Nah. Nahnu dal abu kurotal kodami kulla masai. Nah, kulla masain. Jangan terdengar kulla masain. Jangan terdengar begitu. Kulla masain. Dia Hamzah. Nahnu dal abu kurotal kodami kulla masain. Iya. Kami bermain bola setiap sore. Quratul qadam, bola apa ini? Bola kaki, nah. Bola. Nah. Bola kaki, kulla masain, setiap sore. Sore. Nah. Wasil ya Berfan, wasil. Salasa, al-thalith. Abima Api mahajir jamiati taskununa ya ikhwanu. Nah. Apakah di asrama universitas kalian tinggal, wahai saudaraku? Nah, taskununa. Mesin domirnya apa itu, akhi? Taskununa domirnya apa, Birfan? Kum. Hah? Kum? Yakin? Taskununa. Hum? Akwanita. Yakin? Hum? Domir antum. Ah, domir? Antum. Antum, bukan hum. Nah. Satu lagi ya, Birfan. Rabi. Rabi. At-tujaru yabtahuna dukat dakati nahum fi saati fis saati ulang sekali lagi. At-tujaru yabtahuna dakati nahum fi saati saati. Naam. Yabtahuna. Naam, teruskan. Para pedagang membuka toko-toko mereka pada jam 9. Pada jam 9. Nah, syukran ya Abu Irfan. Jazakallah khair. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahsantum. Wa jazakumullahu khairan untuk Abu Irfan yang telah bergabung dari Tambun dan telah menjawab latihan hingga nomor 4. Silakan di belakang Bapak atau Abu Irfan tadi, Anda yang ingin bergabung dan dimulai dari nomor 5. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Umu? Umu Mujahidah di Bekasi. Di Bekasi, Umu Mujahidah, tafadhali. Silakan, tafadhali Umu Mujahidah. Dari rakam al-khamis sampai as-sabi, 3 nomor, tafadhali. Al-Khamis Nukat Al-Mudarrisud Darsa Al-Saburati. Naam. Yaktubul Mudarrisul Darsa Al-Saburati. Naam, sahih. Yaktubu. Terjemih. Sedang menulis guru itu sedang menulis pelajaran di papan tulis. Naam, sahih. Wasil. Akhwatu Hamzata Nukat. Ikra'i rakam law samahti. Ikra'i rakam. As-sadis. Naam. Akhwatu Hamzata Nukat bil jami'ati. Naam. Akhwatu Hamzata yadrusu bil jami'ati. Yadrusna. Naam. Sini dhamirnya apa, Mu? Hunna. Naam. Dari mana kita tahu bahwa ini dhamirnya hunna? Akhwatu Hamzata. Akhwatu, naam. Sekali lagi, Umu, ulang sekali lagi. Akhwatu Hamzata yadrusna bil jami'ati. Naam. Akhwatu Hamzata yadrusna, naam, bil jami'ati. Terjemi. Saudara-saudara perempuan Hamzah sedang belajar di universitas. Naam. Sahih. Satu lagi. Asabi. Anna nukat al-Qur'ana kulla sabbahin. Kulla? Sabbahin. Sabbahin, begitu? Ba'nya ditasdid? Iya. Kulla sabbahin. Kulla sabbahin, ba'nya jangan ditasdid. Nah. Tadi Umu mengatakan anna nukat. Apa itu nukat di sini? Titik-titik. Nah. Anna akra'ul Qur'ana kulla sabbahin. Ba'nya jangan ditasdid? Ana akra'ul Qur'ana kulla sabahin. Naam, sahih. Terjemi. Saya biasa membaca Al-Qur'an setiap subuh. Naam, sahih. Saya biasa, naam. Terjemah yang cukup bagus, naam. Jazakillahu khair ya Umma Mujahidah. Barakallahu fiki. Jazakillahu khair wa barakallahu fiki. Ustaz, ada pertanyaan. Naam, silakan. Ini bedanya gini Ustaz, fil yabani sama fi yabana, benar nggak Ustaz kayak gitu? Nah, kalau ada al yaban Kalau dia tanpa alif lam, ya ban, dia nanti jatuhnya ke mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin. Ketika isim mamnu minas sarf diberikan alif lam, maka dia kehilangan sifat mamnu minas sarfnya. Maka ketika majrur, fil yabani. Fahimti Ummu Mujahidah? Namastad. Kan mamnu minas sarf masih ingat majrur dengan fathah alas kedalik? Namastad. Ah, ketika dia diberikan alif lam, isim mamnu minas sarf diberikan alif lam, dia kehilangan sifat mamnu minas sarfnya. Jadi seperti isim biasa lagi sekarang. Sehingga nanti majrur dengan kasrah. Fil yabani. Fahimti Ummu Mujahidah? Naam Ustaz. Insyaallah. Aina wajadti hadhil kalimah? Di mana Ummu menemukannya? Kalimat ini? Pada dua pertemuan yang lalu kayaknya Ustaz. Dua pertemuan yang lalu. Bukan pas Ustaz ngobrol, berarti saya menyimpulkan berarti kalau ada alif lam mamnu minas sarf ini hilang sifatnya ya, itu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, barakallahu. Naam Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mujahidah atas kebersamaannya dan apa pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Melanjutkan sisa nomor yang ada yang di mana telah dijawab oleh Ummu Mujahidah hingga nomor 7. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab mulai dari nomor 8 ini. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Salma di Sambas. Abu Salma atau Salman? Salma. Abu Salma di Sambas, Kalimantan. Nah. Abu Salma, kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah, ana bi khairin insyaallah. Ini kali kedua antum menelepon sepertinya. Nah. Ma'akal kitab ya Abu Salma? Naam, ini kitab Ustaz. Tafadhal. Iqra rakam ats-tsamin. Ats-tsamin. Fi ayyi mahattatin qat ya akhi? Fi ayyi mahattatin? Antum beri kasratain. Fi ayyi mahattatin? La. Mahattatin. Isma' ya Abu Salma. Fi ayyi mahattatin? Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? Naam. Tanzilu ya akhi. Naam. Tanzilu. Naam. Tarjim. Di stasiun mana kamu turun wahai saudaraku? Naam, sahih. Wasil, teruskan ya Abu Salma. At-tasi. Tukti lopat serasa tuwadin. Naam. Tukti ta'rifu salasa lughatin. Naam, sahih. Tarjim. Saudariku mengetahui tiga bahasa. Naam, sahih. Al-ashir. Al-ashir. Min ayyi ila'ati. Isim setelah ayyi di kasratain seperti nomor 7 nomor 8 tadi ya Abu Salma. Oh iya. Fi ayyi mahattatin. Sekarang di sini min ayyi ila'atin. Naam, ahsant. Min ayyi ila'atin tasma'na al-akhbara ya fatayatu. Naam, tasma'na al-akhbara, sahih. Tarjim. Dari radio mana kalian mendengar berita wahai saudari-saudari? Wahai saudari-saudari, sahih. Al-fatayat bisa juga berarti para pemudi-pemudi. Nah, para pemudi. Nah. Tasma'na di sini dhamirnya apa? Ya Abu Salma. Antunna. Antunna. Ahsanta. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Antum paham kenapa setelah ayyi kasratain mahattatin? Naam, isim Ustaz. Naam. Isim. Ya, mahatta ayyi. Naam. Yang mana yang antum maksud isim? Yang mana antum maksud isim tadi? Mahattatin. Mahattatin isim. Antum tahu kenapa dia harus majrur? Antum tahu kenapa dia harus majrur? Alif lam. Kalau dia kasratain kalau tidak ada alif lam, sahih, betul. Dia tanwin kalau tidak ada alif lam. Pertanyaannya mengapa dia majrur? Mengapa dia kasrah atau kasratain? Ada hamzah, Ustaz. Ada hamzah? Huruf jar. Ada huruf jar? Naam. Fi, ada fi dan min begitu? Naam. Baik, anak akan jelaskan setelah ini insyaAllah. Anak akan jelaskan setelah ini. Jawaban antum kurang tepat. Anak jelaskan setelah ini insyaAllah. Barakallahu fiik ya Aba Salma. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma di Sambas. Tafadhal Ustaz, ada penjelasan. Nah, dari Ayu, siapa yang masih ingat ya, ikhwan? Kata tanya Ayu pernah kita jelaskan, dan ini pernah disebutkan di pelajaran sebelumnya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ayu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada pelengkapnya, yaitu isim setelahnya. Pertanyaannya, mengapa dia majrur isim setelahnya? Sebagai apa itu? Mudhafun ilaih. Bukan karena ada harful jar. Yang majrur karena harful jar, fi dan min, ayyinya. Fi ayyi. Asalnya kalau tanpa fi, ayyu. Masih kita alik? Ketika sebelumnya ada fi atau min, ada harful jar intinya, maka dia majrur ayyi. Fi ayyi, min ayyi. Adapun kata setelah ayyi, kata setelah ayyu, mengapa dia majrur? Karena posisinya sebagai mudhafun. Ayyu selalu datang sebagai mudhaf. Ayyu selalu datang sebagai mudhaf. Faham itu, ikhwan? Antum masih ingat ini? Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abu Salma di Sambas tadi. Jazakallah khair ya Abu Salma. Baik. Kita lanjutkan, Ustaz. Nah, selesai sudah at-tamrin ats-tsani. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, namun sebelum itu kita break sebentar ya Abdul Ghaffar. Nah. Bagaimana? Baik. 5 daqaiq thumma nuwasil insyaallah. Baik. Pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, latihan kita sudah memasuki latihan ketiga pada pelajaran ke-13 ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung nanti setelah jeda dapat mempersiapkan jawaban-jawaban atau dapat membaca terlebih dahulu soal-soal yang ada pada latihan ketiga ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami dalam program bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua dengan buku panduan Durusul Ghotil Arabiyah Ligori Natiki Nabiha. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab yang menggunakan buku panduan Durusul Ghotil Arabiyah Ligori Natiki Nabiha, dibahas dan dibimbing oleh Ustaz Hamzah Abbas LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sebelum jeda tadi, kita telah membahas pelajaran ke-13 dan telah membaca beberapa latihan yang ada. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita persilakan. Dan kita kembalikan terlebih dahulu kepada Ustaz Hamzah Abbas Hafidhahullahu Ta'ala. Naam, Ustaz. Syukran dia. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Nuwasil darsana ma'a kitab Durusil Lughatil Arabiyah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Wa wasalna inda at-tamrin ats-tsalits. Kita sekarang sampai di latihan ketiga. Yaqulu huna sahih al-jumal al-atiyata. Ma mana sahih ya ikhwan? Sahih, benarkan. Nah, koreksi, benarkan. Balat al-jumal al-atiyata. Kalimat-kalimat berikut. Nah, kalimat-kalimat berikut. Yani anna bi makna al-asila ba'daha kulluha khata. Maksudnya di sini bahwa semua soal di bawahnya salah semua. Pastikan salah. Tidak usah antum bilang lagi khata, Ustaz. Sudah, kita sudah tahu ini salah. Langsung antum baca dulu soalnya, kemudian koreksi setelah itu. Faham, Tom? Faham, nah, Ustaz. Di sini fokusnya sama seperti pelajaran sebelumnya, latihan sebelumnya, masih terkait dengan fi'il. Berarti fokusnya perhatikan al-fi'il yang disebutkan dalam setiap latihan di sini. Sepertinya itu yang salah di situ. Antum nanti diminta untuk merubah fi'il menjadi fi'il yang sesuai. Fahimtum ya ikhwah? Fahimna Ustaz. Fahimta ya Maulana? Fahimna Ustaz. Fahimta Riyandi? Fahimta Ustaz. Nabda' min Riyandi. Al-awwal. Al-awwal. Ya Maulana. أصحي مباشرة. لا اقرأ السؤال أولا ثم تصحي بعد ذلك. يا مريم أتعرف رقم هاتف المديرة؟ نعم. يا مريم أتعرفين رقم هاتف المديرة؟ نعم. الخطأ هنا في الفعل أليس كذلك يا رني؟ بلى أستاذ. أتعرف الصحيح أتعرفين نعم. أتعرف. الضمير هنا ماذا أتعرفين؟ أنت. Anti. No. Terjem ya. Ya, wahai Maryam, apakah engkau mengetahui nomor telepon kepala sekolah? Ahsant. Athani. Fahimta soal ya Maulana? Fahimta al-matlub? Antum paham yang diminta di sini? Paham ya? Ahsant. Tafadhal. Athani. Yadkhuluna at-tullabu يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس قبل دخول ولا قبل دخولي دخول المدرس نعم قبل دخول المدرس نعم صحيح لماذا قبل دخولي لماذا مجرور دخولي من يعرف دخولي لماذا مجرور يا اخوان مضاف اليه اين المضاف قبل قبل نعم صحيح مباشرة الخطأ هنا أين صحيح. يا مولانا الخطأ هنا أين يدخلون خطأ. ها؟ يدخلون هذا خطأ صحيح صحيح إذن الآن صحيح ها؟ أنت لا تعرف الجواب طيب اجت ميكو تفضل شكرا يا مولانا انت لا تعرف الجواب لا بس استاذ تفضل يا جت ميكو الصحيح ماذا الصحيح دخل الطلاب دخل الطلاب يعني نغير من المضارع الى الماضي كده ربا دري مضارع من الماضي لا هذا يدخل الخطا الكبير هذا يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس نعم yang kita rubah bukan mudhari menjadi madhi permasalahannya di sini fi'ilnya diletakkan di depan jika fi'ilnya diletakkan di depan kemudian fa'ilnya ada disebutkan dan jamak mudhari fi'il mudharinya mufrad saja jangan jamak nah hal darasna hadha aw lam nadrus ba'd kita sudah pelajari atau belum ini Lama, Ustaz. Lama? Lama, Ustaz. Beradari kalah ta'rifun jawab. Labas. Antum ma'zur, insyaAllah. Amin. Allah berikan uzur, Alhamdulillah. Nanti kita jelaskan setelah ini, insyaAllah. Izan, as-sahih mada ya, ikhwan? Yadkhulu. Yadkhulu, naam. Yadkhulu tullabul fasla. Qabla dukhulil mudir. Terjih. Para siswa masuk kelas sebelum masuknya Pak Guru. Naam, ahsant. Hakeza antum qabla dukhuli ana wa antum ba yani tadkhuluna barakallahu fikum ya ikhwan al-thalith tafadhal ya rabi' al-thalith at-tabibatu yakhrujuna minal mustashfa fi sa'atil wahidati na'am as-sahih at-tabibatu yakhrujna minal mustashfa fi sa'atil wahidati ahsant yakhrujuna hadha khata sahih yakhrujna ad-damir huna madha ya akh rabi' ad-damir hunna usat hunna na'am tarjim para dokter perempuan itu sedang keluar dari rumah sakit tepat pada jam 1 na'am sa'atil wahida di jam 1 Aina fi tepatnya huna? La. La tazid ya. Naam. La bas barakallahu fi. Jazakallahu khair. Barakallahu. Hadi nau min al mubalagha fi tarjama. La bas khair insyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Fa fi kadha ya Abdul Ghafir. Ya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin menjawab di latihan ketiga ini dan dimulai dari nomor 4 yang dimana telah dijawab terlebih dahulu oleh beberapa ikhwah yang berada di studio hingga nomor ketiga. Naam, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah kembali. Salam Ustaz. Masya Allah. Masyaallah. Tidak memberikan kesempatan untuk pendengar yang lain. Ya, silakan. Baik, insyaallah. Tafadhal ya ummah. Rakam rabi' lan. Rabi'. Rabi'. Ya jalisut Iqra'i al-khata awalan ya ummah. Khata. Al-khata awalan. Baca yang salah dulu. Iqra' as-su'al. Rabi'. Ya jalisu talibatul jududu. Ya jalisu atau ya jalisna huna ya Ummu Abdillah. Oh, ya jalisna. Nah. Arabia. Ya jalisna talibatul jududu isafil akhiri. Isafil akhiri. Naam. Khata. Ya. Na'rif anna hadha khata. As-sahih madha? As-sahih. Tajlisu talibatul jududu fisafil akhiri. Naam, fisafil akhiri. As-sahih tajlisu. Ada sekadarik ya Umma Abdillah? Salah. Naam. Al-damir huda mada ya Umma? Tajlisu? Quran tunna. La. Huna. Talibatul hunna. La, tajlisu. Tajlisu hunna au hiya? Antunna la, hiya ya. Anti. La, laysa anti kadhalik la. Tajlisu hiya. Iya. Naam. Anti tajlisina. Iya. Kadhalik? Iya. Naam. Ini akan kita jelaskan nanti insyaallah. Naam. Iya. Teruskan. Wasil. Tarjimi awalan, lau samahti. Tarjimi awalan. Para siswa yang baru itu. Para siswa atau para siswi? Siswi. Para siswi yang baru itu duduk di barisan yang akhir. Yang barisan? Yang akhir. Naam. Terakhir. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Aina tadhabina ya ikhwanu. Aina tadhabina atau tadhabna ya umma? Aina tadhabna ya ikhwanu. Naam. Khata. Naam. Arafna ana hadha khata. As-sahih madha? As-sahih. Aina tadhabuna ya ikhwanu. Naam. Aina tadhabuna ya ikhwanu. Sahih. Tarjim. Tarjim ya la samahti. Dimana kalian? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudara? Naam. Tadhabuna. Abdamir huda madha ya umma? Antum. Antum, jazakillah khair. Barakallah fiik ya Umma Abdillah. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah, terima kasih Umma Abdillah atas kebersamaannya. Semoga senantiasa diberikan istiqomah ya. Amin. Dan semakin amin bertambah ilmunya hingga mahir dalam berbahasa Arab. Amin. Di belakang Umma Abdillah kita lanjutkan latihan kita di latihan ketiga ini. Dimulai dari nomor ke-6 silakan untuk Anda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu atau Ibu siapa di mana? Ummu Linda Ustaz. Ummu Linda. Ummu Linda. Ahlan wa sahlan ya Ummu Linda. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kaif haluk ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Iqra'i rakam as-salis ya Umma Linda. Rakam as-salis. Naam. Ukhti yadrusu fil mudarrisati sanawiyati. Mudarrisa atau fil madrasah? Fil madrasati. Naam. Apa bedanya antara al-madrasah dengan al-mudarrisah ya Umma Linda? Ya, guru dengan sekolah. Naam. Guru dan sekolah. Naam, di sini guru atau sekolah? Sekolah. Nah. Pertanyaan Tanzania, ulang sekali lagi. Ukhti yadrusu fil madrasati sanawiyati. Sanawiyati, tanya yang panjang. Ukhti yadrusu fil madar fi madrasatis fil, fil madrasatis sanawiyati. Nah. Saudara saudaraku. Nah, jangan terjemahkan dulu. Oh. Perbaiki dulu. Ada yang salah di sini. Fi'ilnya salah. Ukhti ukhti tadrisu. Tadrisu apa tadrusu? Tadrusu. Ukhti tadrusu. Tadrusu fil madrasatis sanawiyati. Naam. Saudaraku. Saudara atau saudari? Saudariku. Saudariku perempuan. Saudari sudah perempuan, ada sekretarik? Saudari. Kecuali kalau mau bilang ya, ya. Saudara, saudari, maka perempuan. Saudari, saudariku. Iya. Telah belajar di sekolah. Telah atau sedang? Sedang belajar di sekolah Tsanawiyah. Tsanawiyah. Sekolah apa ini Tsanawiyah? SMP atau SMA? SMP, Ustaz. Tsanawiyah SMP, saya Evan. Tsanawiyah menurut mustalah di Timur Tengah SMA. Itu adalah SMA. SMA. Ada sekali ke Amalinda? Mana Ustaz? Nah, di sini di kita iya SMP, tapi kalau di sana? SMU. SMA. Ya. Nah. Berarti di sini bukan yadrusu tapi tadrusu. Ada sekali ke Amalinda? Mana Ustaz? Nah. Tadrusu di sini domirnya apa? Domirnya iya Ustaz. Iya, sahih. Teruskan. As-sabi. As-sabi. Maza taktubuna ya banati. Nah. Yang sahihnya. Maza taktubuna ya banati. Maza taktubuna ya banati. Sahih. Apa yang engkau tulis, wahai anak perempuanku? Ini jama' atau mufrad ya, Umminda? Banati. Anak-anak jama' Ustaz. Ah. Apa yang engkau kalian apa yang kalian tulis wahai anak-anak perempuanku? Naam, sahih. Satu lagi ya, Mainda. Wakam As-Samin. As-Samin. Maza tak tak kulina. Maza tak kulina ya Abbasu? Ya Abbasu. Maza tak kulina ya Abbasu? Naam. Maza tak kulu ya Ustaz. Saya yang bertanya, bukan kamu yang bertanya. Maza apa? Maza tak kulu. Tak kulu. Nah. Iya. Yakin tak kulu? Ya huwa Ustaz. Huwa? La, huwa yakulu. Kalau kamu bilang anta, huwa maka yakulu. Anta, anta. Ha? Anta. Anta tak kulu. Sahih. Maza ta'kulu ya Abbasu? Ha? Abbasun wala Abbasu? Ya Abbasu, Ustaz. Abbasu, ya. Ya Abbasu. Nah, terjemah. Apa yang engkau makan wahai Abbas? Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiki ya Umma Indah. Barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asanti, Umu Linda yang telah bergabung bersama kami. Masih di latihan ketiga ini melatih dalam latihan membenarkan kalimat-kalimat yang salah pada tiap nomor yang ada pada latihan ketiga ini. Melanjutkan di sisa nomor yang ada, yaitu nomor 9 dan juga nomor ke-10. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi bapak dengan siapa di mana? Abu Irfan kembali. Maaf, Abu siapa? Abu Irfan. Abu Irfan kembali. Nah, barakallahu fiik. Ah, senang iri, Ustaz. Masyaallah. Bagaimana Abu Irfan? Senang iri ya, Abu Abdullah. Masyaallah. Nah, masih salah saja. Bukan kita yang buka, tapi memang qadarullah Allah pilihkan Umu Abdullah yang ini. Masukdarik ya Hamdari, bukan kita yang mengatur. Artinya yang siapa yang masuk duluan dia kita yang kita angkat. Nah, kadang bisa, kadang tidak. Tapi alhamdulillah antum Allah takdirkan bisa ini ya Abu Irfan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Zadakallahu hirsan. Amin. Allah tambahkan semangat antum untuk belajar terus bahasa Arab. Insya Allah. Amin. Masukkan. Nah, langsung masuk ke soal at-tasi'. Nahnu aqrabu qahwata kulla subahin. Masya Allah. Ulang sekali lagi. Nahnu akrabul qahwata kulla sabahin. Nah. Silakan antum koreksi. Sahih. Nahnu nasrabul qahwata kulla sabahin. Naam, nahnu nasrabu. Naam. Tarjimnya Abu Irfan. Kami meminum kopi setiap pagi. Kami biasa. Nah, ingat tadi terjemahan Ummu Syabah tadi, Masya Allah. Kami biasa minum. Kami biasa minum kopi setiap pagi. Anta wa ana nashrabul qahwa kulla sabah, sah? Lalu sekitalik? Bala. Masya Allah. Wasil. Al-Ashir. Al-Ashir. Tatarji'u abi minar yadi fil usbu'il fil usbu'il qadimi. Qadimi, na'am. Sahih. Sayarji'u abi minar yadi fil usbu'il qadimi. Na'am. Sayarji'u, na'am. Ad-damir huna mada ya Irfan? Damir huwa. Huwa, na'am. Maratan thaniya, ikra' maratan thaniya. Sayarji'u abi minar yadi fil usbu'il qadimi. Qadimi, na'am. Terjem. Akan bapakku akan kembali dari Riyadh pada pekan ini. Ah, al-qadim. Qadim pekan. Pekan qadim, depan. Pekan depan. Nah, kalau antum bilang hadzal usbu', pekan ini hadzal usbu', tapi kalau usbu'ul qadim pekan depan. Naam, sant. Kemudian ada huruf sin di sini sebelum fi'il. Ala sekadalik ya Abu Irfan. Sa, sayarji'u. Sin di sini untuk menunjukkan mustaqbal, masa depan. Naam, akan. Baik. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Tafik barakallahu. Hal indaka su'al ya akhi? Bala. Hal indaka su'al? Ada pertanyaan ya Abu Irfan? Tidak ada, Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan di Tambun atas kebersamaannya di malam hari ini. Nah, kita sudah selesaikan latihan ketiga ini. Sebenarnya ingin sekali kita untuk mengulang kembali saja, namun karena waktu yang terbatas dan tadi telah dijanjikan untuk menjelaskan berkenaan dengan sahih. Penjelasan ini yang tadi kita sebutkan tentang fi'il yadkhuluna dan fi'il apa tadi yajlisna tadi. Ya, al-thai dan al-rabi ada kaitannya. Nah, kita tulis di sini. Fadil. Penjelasannya kita tulis. Bisa kita bawa ini? Silakan. Iqra' as-su'al anifan ya Maulana. Antara iqra' as-su'al anifan, harus kedalik. يَدْخُلُونَ الطُّلَّابُ الْفَصْلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَرِّسِ يَدْخُلُونَ. Kita cukup ambil bagian fi'il dan fa'ilnya saja. يَدْخُلُونَ الطُّلَّابُ. نعم. هذا خطأ. أليس كذلك؟ بلى. يَدْخُلُونَ الطُّلَّابُ. Yang benar apa? يَدْخُلُ. يَدْخُلُ. Antum lihat di sini. يَدْخُلُ الطُّلَّابُ. Antum lihat di sini kalimat yadkhuluna. Nanti antum akan pelajari di latihan terakhir, insyaallah fil usbul qadim, insyaallah di pekan depan. Al waw di sini ini fa'ilnya. Nanti akan penjelasan begitu insyaallah. Di sini sudah ada fa'ilnya. Di dalam apa? Di dalam fa'il ini sudah ada fa'ilnya. Di sini disebutkan lagi fa'ilnya. Ini tidak boleh. Karena di sini menggabungkan dua fa'il yang jamak. Di sini fa'il yang di sini tidak diperlukan karena di depan. Maka di sini kita rubah menjadi tunggal. Yadkhulut tullabu. Kalau begini, kalau tulabnya di depan baru kita katakan, lihat bedanya. At-tullabu yadkhuluna. Yadkhuluna. Nah, baru kalau ini benar. At-tullabu yadkhuluna. Kalau fi'ilnya di depan, kemudian fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad, tunggal. Paham, Tom? Kecuali kalau ini di depan, seperti ini, seperti contoh yang kedua ini. Antum lihat contoh kedua, at-tullab di depan, maka fi'ilnya yadkhuluna, boleh. Paham, Tom? Begitu pula nomor berapa tadi? Nomor 4. Yajlis nat talibat. Kalau kita balik, betul. At talibatu yajlisna. Tapi kalau fi'ilnya di depan, bagaimana fi'ilnya? Yang kita kembalikan ke mufrad. Tajlisut talibatuna. Paham, Tom? Paham, insyaAllah. Nah. Alhamdulillah. Nah, tafadhal Abdul Ghafar. Assalamualaikum atas penjelasan dari pelajaran yang telah kita ambil tadi, yaitu di nomor latihan nomor 2 dan nomor 4. Nah, sisa waktu yang ada kita coba bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Nah, beberapa pertanyaan yang telah masuk diantaranya yang mungkin ditanyakan kembali dari pertanyaan yang pernah ditanyakan sebelumnya. Ustaz, berkenaan dengan latihan 2 nomor 2 tadi, Ustaz. Yeah. Kenapa kula bukan kulu? Mohon dijelaskan. Jazakumullahu khairan dari Pak Rizal Bekasi. Nah, kula di sini sama seperti ketika nanti ditanyakan di nomor 2 latihan ketiga qabla. Dia termasuk dzaraf, keterangan. Keterangan tempat atau keterangan waktu dia selalu mansub kondisinya. Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu, dia posisinya selalu mansub. Maka kulla. Sama seperti kalimat qabla dan ba'da, dia harus dalam kondisi seperti itu, dia harus mansub karena sebagai dzaraf, keterangan. Nah, baik keterangan waktu atau keterangan tempat, sama-sama harus mansub. Paham tuh, ikhwan? Jadi perbedaan dengan kullu apa, Ustaz? Kullu jika ada kata posisinya, lihat posisinya di mana. Kalau posisinya di depan misalnya, seperti sabda Nabi SAW dalam khutbatul hajah, kullu bid'atin dolalah. Bisa kita tarik? Kullu atau kulla? Kullu. Kullu bid'atin dolalah. Disebut dorof juga? Nah. Atau posisi? Dalam posisi itu dia tidak sebagai dorof, tapi sebagai mubtada. Nah, lihat posisinya. Posisinya di mana? Maka kita bisa mengetahui apakah dia marfu atau mansub. Nah. Pertanyaan selanjutnya menyambung dari kata-kata tersebut, Ustaz. Qablu, ba'du, dan kullu, Ustaz, disebut isim apa, Ustaz? Dia dzaraf, tapi tadi posisinya, di mana dia posisinya? Nanti akan dibahas, ada pembahasan khusus tentang dzaraf, insyaAllah. Ana tidak ingat di pelajaran kali ini, insyaAllah akan dibahas lebih lanjut, insyaAllah. Nah. Tapi secara umum kita katakan, sebatas yang kita pelajari sekarang, yang kita harus hafalkan adalah dzaraf. Kalau kalimat itu dalam kondisi sebagai dzaraf, maka harus mansub, ya ikhwan. Sementara itu. Nah, nanti insyaAllah rincian-rinciannya akan kita bahas pada waktunya, insyaAllah. Nah, barangkali satu pertanyaan kembali. Nah. Di sini seorang bertanya dari Jufri Jakarta. Ustaz, apa kata atau kalimat majhul dari kata ikhtaro? Nah, ini belum kita bahas, tapi tidak apa-apa. Ukhtiro. Ukhtiro, nanti akan dibahas insyaAllah. Yang tidak, sekarang kita belum belajar mabni majhul. Tidak apa-apa, antum tidak paham, tidak apa. Ini jawaban khusus untuk siapa tadi? Jeffrey Jakarta. Jeffrey. Nah. Mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Jadi ada kata kerja yang antum akan pelajari. Yang ini yang kita pelajari sekarang, yang mabni lil ma'lum, yang aktif, bentuknya aktif. Ada juga yang bentuknya majhul, bentuknya pasif. InsyaAllah tidak sekarang. Tapi khusus untuk ini, ukhtiro. InsyaAllah, akan kita bahas lebih lanjut, insyaAllah. Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan Ustaz, sebagai ikhtitam kita. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga dari ad-darsus tsalitsa asyar, pelajaran 13. Dan insyaAllah, tersisa satu latihan lagi di pekan depan akan kita bahas, insyaAllah. Rincian daripada tasrif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini dalam sebuah kata kerja, apa saja unsur yang menyusun kata kerja itu. Nanti akan dijelaskan di sini. Mana fa'ilnya, bagaimana bentuk fi'ilnya, dan lain sebagainya akan dibahas insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.